untuk Anda semuanya yang satu ini mempunyai karakter dan juga vokal yang insya Allah Anda memberikan acungan jempol. Siapakah dia? Fibre Fea Sakti TV New Kesel pasti bergetar. Fanspek Sera. Good night, ladies and gentlemen. Are you ready? And very sorry, you can't stop. You'd also be knowing. Go! Kau selalu mempercayaiku. Padahal ku sedang berbohong. Di pasal. Tubi-tubi ku melu. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.